Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Dawud, menyebutkan, "Inna Allah yab'atsu min hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu dina." Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali seseorang yang akan menzahirkan Islam, memperbaiki Islam dari pemahaman sesat, memimpin dunia, membersihkan Islam dari paham-paham sesat sehingga Islam sesuai dengan apa yang ada dari Rasulullah dan para sahabat, dan juga akan membuat dunia ini adil, sejahtera, aman, makmur seluruhnya. Itu 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat. Abad kejadian Islam sebelum kita, menurut sejarah mayoritas jumhur ulama, itu Turki Utsmani. Turki berakhir di 1924. Maka untuk menghitung abad kejadian Islam, tinggal kita tambah 100 tahun hadis tadi. 1924 ditambah 100, 2024. Saat ini kita di 2019. Jadi berapa tahun lagi? Ya, satu periode lagi insyaallah. Satu periode lagi. Apakah Islam satu periode lagi akan zahir? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Islam pasti tegak. Maka dari 5 tahun yang tersisa ini, jika benar hitung-hitungan kita atas kehendak Allah, maka tidak tersisa waktu bagi iblis dan dajjal melainkan 5 tahun lagi untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Oke, sebanyak-banyaknya. Jangan heran kalau 5 tahun ini adalah 5 tahun tersulit bagi kita tinggal di dunia, terutama tersulit bagi kita untuk mempertahankan akidah kita. Karena kata Rasulullah SAW, "Al-mutamassiku yauma idzin bidini." Orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya di zaman penuh dengan fitnah, terutama fitnah dajjal, itu seperti memegang bara api. Ya, ada kayu bakar lagi menyala, apinya tidak ada, tinggal baranya, bara apinya kita pegang. Tentu tangan kita akan terbakar, panas. Nah, beginilah resiko mengamalkan Quran Sunnah. Dituduh teroris, radikalis, ya, intoleran, dan segala macamnya. Tapi ketika kita istiqomah berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, insya Allah, pahala kita besar. Menghidupkan Sunnah saja, faqad ihya'u Sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahya sunnati anda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin." Barang siapa yang menghidupkan Sunnahku di saat manusia mematikannya, dia akan mendapatkan 100 kali mati syahid. Pahala mati syahid. Asyhadu minna wa minhum ya Rasulullah, apakah syahidnya kami atau syahidnya mereka? Rasulullah mengatakan, bal syuhada'u minkum, bahkan syahidnya kalian. Jadi kalau hari ini kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, apapun resikonya, termasuk dikriminalisasi dan diviralkan lewat media, maka dia akan mendapatkan pahala 100 kali syahidnya para sahabat. Subhanallah. Kali inilah beruntungnya kita hidup di akhir zaman. Bapak ibu yang mati Allah, kita tahu bahwa iblis adalah sosok jin, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih, kata Allah di dalam firman-Nya surat Al-Kahfi. Ya. Dia adalah bangsa jin yang menyalahi perintah Tuhannya. Fasik, ya. Tidak mau sujud pada Nabi Adam, maka sejak saat itulah Ajazil Al-Harith diberi gelar iblis. Nah, Yahudi tidak terima. Zionis Yahudi tidak terima Ajazil Al-Haris disebut iblis. Maka Zionis Yahudi memberikan sebutan terbaik untuknya, yaitu Lucifer. Lucifer, sang pencerah. Para pengikutnya disebut Luciferian. Baik, ini yang menjadi biang kerok dari sesatnya umat manusia di dunia. Nah, berawal dari firman Allah SWT sebagai bagian dari akidah kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak ada satupun manusia yang dilahirkan ke dunia melainkan dalam keadaan Islam. Tidak benar kalau manusia lahir membawa dosa warisan, tidak ada. Kita sudah bersyahadat di alam rahim kita sejak kita berusia 4 bulan. Setelah Allah mencatatkan takdir kita, jenis kelamin, suka dan duka, rizki, jodoh dan ajal, lalu kita diikat persaksian kita oleh Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahid. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah? Betul ya Allah, kami bersaksi engkau Tuhanku. Ya, termasuk Fir'aun sekalipun, Namrud sekalipun, ketika dia rahimnya itu sama bersyahadat. Maka tidak ada yang lahir melainkan dalam keadaan Islam. Ya, maka tergantung orang tuanya nanti, mau diyahudikan, dinasranikan, dimajusikan, tergantung orang tuanya. Baik. Nah, ini ayatnya. yang menyatakan kalau kita diciptakan Allah dalam keadaan Islam. Di sana ada kalimat fitratullah lati fatarun nas 'alaiha. Para ahli tafsir mengatakan haula'il kalimat allati tadullu ala annana nahnu annas khuliqa ala fitratil Islam. Ya, kalimat fitratullah lati fatarun nas 'alaiha adalah kalimat yang menunjukkan manusia diciptakan dalam keadaan Islam. Begitu pula di dalam hadis kudsi, Bapak Ibu sekalian. Di dalam hadis kudsi saya temukan di dalam kitab Mufradatil Quran Tafsir wal Bayan karya Dr. Hasan Sonikin dari Timur Tengah. Di sana beliau menukilkan hadis kudsi di samping ayat ke-30 surat Ar-Rum tadi. Rasulullah SAW menjelaskan, "Qallahu azza wa jalla, inni khalaqtu ibadi hunafa." Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-Ku dalam keadaan hanif. Hunafa jamak taksir dari hanif. Hanif yaminu ilal Islam, cenderung kepada Islam. Jadi semua manusia diciptakan dalam keadaan Islam. Faja'tu musyayatin. Maka manusia yang tadinya Allah ciptakan dalam keadaan lurus, lalu setan datang menggodanya dengan berbagai cara dan tipu daya. Fastalathum an dinihim. Maka setan tadi menggelincirkan manusia dari agamanya. Ada yang ke kiri ekstrim menyembah selain Allah, ada yang ke kanan talbisul haqqa bil batil, mencampur adukan antara hak dan batil. Akibatnya apa? Fayastahilu maharim Allah. Lalu mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Apa maksud menghalalkan apa yang Allah haramkan? Menyembah Allah halal, menyembah selain Allah haram. Maka akan ada masa di mana manusia menyembah selain Allah, menghalalkan penyembahan kepada selain Allah. Dan itu tidak sedikit terjadi hari ini, disadari ataupun tidak. Menarik kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Ajazil di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-16. Bagaimana firman Allah ini? Allah berfirman terkait dengan perkataan Ajazil setelah Allah menghukumnya karena tidak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Kan kita ingat di dalam Al-Quran Allah menyatakan wa iskunna lil malaikati sujudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis pembangkang. Ya, Allah bertanya pada Iblis, Ajazil Al-Haris, "Ma mana'aka an tasjuda li Adam idza amartuk?" Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Maka Ajazil berkata dengan sombongnya, ambawa stakbarunya, enggan dan sombongnya kepada, "Ana khairum minhu ya Rabb. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan Adam dari tanah." Gengsi ya Allah, masa api harus sujud kepada tanah? Nah, maka Allah kemudian berfirman, ya. "Ukhrij anta fala takuna laka anta takabbara fiha innaka minas saghirin." Keluar kamu dari surga-Ku ini. Tidak pantas kamu sombong di hadapan-Ku, sesungguhnya engkau termasuk yang Aku kutuk, Aku hinakan. Ya. Setelah Allah menyatakan demikian, dia naik banding. "Anzirni ila yaumil ba'tsun." Tangguhkan aku sampai hari di mana manusia dibangkitkan nanti. "Idzan innaka minal munzirin." Kalau begitu engkau termasuk yang ditangguhkan. Oh, berarti Ajazil bukan hanya dia yang ditangguhkan. Ada makhluk lain yang Allah tangguhkan. Di antaranya Dajjal yang bernama Samiri. Ya, ini analisa kami, namanya Samiri. Lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ya. Dia pun termasuk yang ditangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Kemudian Nabi Khidir, kemudian Ashabul Kahfi itu ditangguhkan, tapi tidak sampai akhir zaman. Ya, ada beberapa makhluk yang Allah tangguhkan, di antaranya sampai akhir zaman. Salah satunya juga adalah Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu yakin Nabi Isa masih hidup? Sekarang Nabi Isa ada di mana, Bapak Ibu? Ada di langit. Baik, kita buka Quran surat Ali Imran ayat ke-55. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-55, Nabi Isa alaihi salam itu mengembara karena nyawanya terancam. Herodes, Raja Romawi yang memimpin Palestina, yang menguasai Palestina, termasuk menguasai Al-Quds atau Yerusalem, itu membunuh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria masuk ke dalam sebuah pohon dalam Qisasul Anbiya, karya Imam Ibn Kathir yang saya baca. Pohon membelah, Nabi Zakaria masuk. Di saat Nabi Zakaria masuk, itu sorbannya ditarik sama setan. Maka ketika pohon itu tertutup, sorbannya nongol. Oh, ini dia. Sorban ini ada di leher. Oh, berarti pinggangnya di sini, di gergaji itu pinggangnya. Ya. Terbelah pohon tadi, maka matilah Nabi Zakaria. Ini obrolan Rasulullah dengan Nabi Zakaria ketika bertemu di Masjidil Aqsa saat Isra dan Mi'raj. Kok bisa bertemu? Qadarullah, takdir Allah tidak terbatas.